Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الله saudara-saudaraku seislam saudara-saudaraku seiman seakidah alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, semata-mata karena nikmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan ibadah ini. Kita dapat melaksanakan ibadah salat maghrib dan menunggu datangnya salat isya dengan mengkaji ilmu agama, mempelajarinya, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmatun azimah, nikmat yang begitu besar yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh hambanya. Hanya sedikit dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang mendapatkan nikmat hidayah untuk peduli dengan kehidupan hati mereka. Sedikit di antara mereka yang peduli untuk menyirami hati mereka dengan ilmu Al-Quran wa As-Sunnah. Di saat dunia telah dipenuhi dengan begitu banyak fitnah-fitnah dunia, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat, di saat banyak manusia tenggelam di begitu dalamnya fitnah-fitnah tersebut, sehingga orang-orang yang memiliki kesadaran, kemauan untuk meluangkan waktunya duduk di majelis ilmu dalam rangka memperbaiki Islam, memperbaiki iman, memperbaiki ketakwaan yang ada pada hati-hati mereka itu sedikit sekali. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk bagian daripada mereka, tidak ada lain dan tidak ada bukan melainkan keharusan kita adalah untuk mensyukurinya. Senantiasa bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang semisal ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian melanjutkan pembahasan kita pada hadis yang ke-28. Masih tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bitaqwallah was-sab'i wat-tha'ah." Aku berwasiat kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan juga taat kepada orang yang memerintah kalian, yakni orang yang berkuasa di tengah-tengah kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun kalian itu dikuasai atau dipimpin oleh seorang budak Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum, karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat perselisihan yang banyak, akan melihat perpecahan yang begitu banyak terjadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, fa alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, berpegang teguh dengan bimbinganku, hadiyuku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin dan wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahnya para al-khulafa'ur rasyidun, khalifah-khalifah yang diberikan hidayah yang lurus mereka. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut. Wa addu 'alaiha bin nawajib, gigit dengan gigi geraham kalian. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas penggalan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun, yang kekhilafahan mereka adalah 30 tahun dan para pemegangnya adalah 4 sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Dan kemarin kita sudah membaca biografi ringkas terkait dengan mereka, para sahabat-sahabat yang dinobatkan sebagai al-khulafa'ur rasyidun. Namun yang penting untuk diperhatikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ulama menjelaskan di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita untuk kita itu berpegang teguh dengan sunnahnya para al-khulafa'ur rasyidun. Bukan artinya mereka memiliki sunnah sendiri yang menyelisihi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya mereka sebagai isyarat bahwasanya mereka inilah yang betul-betul mencontohkan. Mereka inilah orang-orang yang betul-betul persis bimbingannya, betul-betul persis hadiyunya dengan bimbingan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikuti mereka. Tatkala kita berkomitmen untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengetahui bagaimana bimbingan beliau. Contoh, bimbingannya Abu Bakar. Contoh, bimbingannya Umar bin Khattab. Contoh, bimbingannya Utsman bin Affan. Contoh, bimbingannya Ali bin Abi Thalib. Karena sunnah mereka adalah sunnah yang tidak keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Demikian juga dijelaskan oleh Al-Fallani. Lebih tegas beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Marji fi Iqadi Humam Ulil Absar di halaman yang ke-23, Al-Fallani mengatakan, wa innama yuqalu sunnatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar liyu'lama anna an-nabiyya mata wa huwa alaiha. Dan dikatakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula sunnahnya Abu Bakar dan Umar untuk diketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan dua sahabat ini berada di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita harus mengikuti mereka. Kita harus berupaya untuk perhatian dengan bimbingan-bimbingannya, arahan-arahannya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, begitu pula dua sahabat yang lain sebagai al-khulafa'ur rasyidun, karena merekalah yang tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, merekalah ini pemuka-pemuka sahabat yang berada di atas sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga jangan sampai dipahami Abu Bakar punya sunnah sendiri yang berbeda dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar punya sunnah sendiri yang berbeda dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang kita pegangi dalam kehidupan kita adalah Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan sunnahnya Abu Bakar dan Umar, begitu pula para sahabat yang lain, adalah bagaimana kita memahami Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman mereka. Itu maksudnya. Kita menjadikan pondasi kita dalam beragama adalah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua ini difahami dengan pemahamannya para sahabat. Yang mana seafdal-afdal sahabat adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Pahami Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan pada pertemuan di malam hari ini, penting kiranya untuk kita membahas terkait dengan arahan An-Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sedang kita bahas. Bagaimana beliau mengarahkan kepada kita, membimbing kita untuk senantiasa komitmen dengan pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah manusia-manusia terbaik yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih sebagai teman, sebagai sahabat seperjuangan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwahnya, dalam perjalanan menyebarkan Islam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis yang diriwayatkan dari An-Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan yang maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memilih manusia terbaik dari manusia-manusia yang ada, maka Allah subhanahu wa ta'ala dapati yang paling baik hatinya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala pilih beliau sebagai nabi terakhir, seafdal-afdal manusia, sebagai sayyidul mursalin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati-hati para hamba, dan Allah dapati para sahabat adalah pemilik hati-hati terbaik, maka Allah subhanahu wa ta'ala pilih mereka sebagai orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terbaik, sebagai manusia terbaik di dalam perjalanan dakwahnya, di dalam perjalanan menyebarkan Islam. Ini mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan begitu banyak pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Di antaranya adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat At-Taubah yang ke-100. Allah berfirman, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan mereka orang-orang yang terdahulu, yang awal-awal dari kalangan muhajirin dan ansar, ini para sahabat radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka, dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itu adalah keberuntungan yang begitu besar. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Kahfi yang ke-28, mengisyaratkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang ikhlas. Di dalam beribadah mereka begitu tulus mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah-ibadah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladhina yada'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Allah mengatakan, dan sabarkanlah dirimu wahai Muhammad untuk tetap bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di setiap pagi dan sore dalam keadaan mereka mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du aynaka anhum, dan jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus bersabar bersama para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah di setiap pagi dan sore, senantiasa mengisi hari-hari mereka dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yuriduna wajah. Mereka mengharap wajah Allah. Ini sebuah tazkiyah, rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka para sahabat, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dalam surat An-Nisa yang ke-115, siapa yang mengikuti jalannya selain jalannya al-mu'minin, yang ditafsirkan mereka adalah para sahabat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan palingkan kemanapun dia akan berpaling. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Siapa yang berseberangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tampak atasnya petunjuk, setelah tampak jelas atasnya al-huda, bimbingan yang benar, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya al-mu'minin, dan al-mu'minin ditafsirkan mereka adalah para sahabat. Siapa yang mengikuti selain jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, maka akan kami palingkan dia kemanapun dia akan berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tiga ayat ini yang kita bacakan menjelaskan kepada kita akan begitu besarnya keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga mereka adalah orang-orang yang pantas untuk kita jadikan sebagai rujukan utama di dalam memahami Alkitab, di dalam memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah salaf kita, as-salafus salih. Mereka lah para pendahulu kita yang terbaik, yang kita harus mensinkronkan pemahaman kita terhadap Islam sebagaimana pemahaman mereka. Kita harus mensinkronkan pemahaman kita terhadap Alkitab wa sunnah dengan pemahamannya mereka, karena mereka adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam siapa yang tidak mengikuti jalannya mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan sesatkan dia, Allah akan palingkan dia kemanapun dia akan berpaling. Begitu pula hadith-hadith dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan para sahabat begitu banyak. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Al-Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairu ummati qarni tsumma alladzina yalunahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik umatku adalah yang ada di generasiku. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka adalah umat terbaik, manusia-manusia terbaik di umat ini. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi yang setelah mereka. Yani setelah para sahabat, siapakah mereka? Tabi'un. Orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum, melihat mereka, belajar kepada mereka, mengambil ilmu dari mereka. Tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang terbaik selanjutnya adalah yang setelahnya, yakni generasinya tabi'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in, orang-orang yang melihat para tabi'in, mengambil ilmu dari mereka, belajar dari mereka. Inilah yang kata Rasulullah SAW sebagai khairul ummah, sebaik-baik manusia di umat ini, para sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in. Demikianlah keterangan dari salah satu imam dari madhab Syafi'i yang begitu tersohor, penulis kitab Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan, al-muradu biqarnin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits as-sahabah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik umatku adalah generasiku, yang dimaksud dengan generasi Nabi alaihi salatu wasallam pada hadis ini adalah mereka para sahabat. Thum wal muradu bil ladzina yalunahum ay al qarnul ladzina ba'da as-sahabah wa hum tabi'un. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang setelah para sahabat adalah generasi yang datang setelah mereka, yaitu mereka para tabi'un. Wal muradu bil ladzina yalunahum hum atba'u tabi'in. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang datang setelah para tabi'in adalah generasi yang datang setelah mereka, yaitu atba'ut tabi'in. Waqta hadzal hadits, maka hadits ini memberikan sebuah kesimpulan bahwasanya para sahabat afdal minat tabi'in, lebih afdal daripada tabi'in, wa tabi'un afdal min atba'it tabi'in, dan para tabi'in lebih afdal daripada tabi'ut tabi'in, dan tabi'ut tabi'in lebih afdal dibandingkan orang-orang yang datang setelah mereka. Ini langsung tazkiyah, rekomendasi dari Rasulullah SAW, pujian dari beliau. Yang terbaik di umat ini pemahamannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah adalah mereka, sahabat tabi'un wa atba'ut tabi'in, sebagai salaf kita yang harus kita ikuti, yang harus kita contoh. Sekali lagi, yang harus kita sinkronkan pemahaman kita, akidah kita, amaliyah kita dengan akidah dan amaliyah ibadahnya mereka, para salaf, sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Ahmad dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wassalam beliau memuji para sahabat dengan sabdanya, "An-nujumu amanatun lis-sama." Bintang-bintang itu adalah keamanan untuk langit. "Fa idza dhahabatin nujum atas sama'a amruha." Apabila bintang-bintang itu hilang, maka langit akan didatangi oleh perkaranya. Ya, ini akan selesai kalau bintang-bintang sudah enggak ada. Karena yang memberikan keamanan itu ya adalah bintang-bintang. "Wa ana amanatun li ashabi," dan aku adalah pemberi keamanan untuk para sahabat-sahabatku. Yani tatkala Rasulullah SAW masih ada, para sahabat akan aman. "Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun." Apabila aku sudah pergi, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang telah dijanjikan untuk mereka. Ya. Berupa fitnah-fitnah yang mereka jumpai, perpecahan umat yang mereka jumpai, bid'ah-bid'ah yang bermunculan, wahakadha. "Wa ashabi amanatun li ummati," dan para sahabatku adalah jaminan keamanan untuk umatku. "Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun." Maka apabila para sahabatku telah pergi, maka akan mendatangi umatku apa yang telah dijanjikan untuk mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini hadis penting sekali untuk kita perhatikan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kita untuk terus kita itu bersama dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, bersama mereka walaupun tidak jasmaninya, tapi pemahaman kita dengan pemahaman mereka adalah pemahaman yang satu. Akidah kita dengan akidah mereka para sahabat adalah akidah yang satu. Kalau ini kita laksanakan, kalau ini kita wujudkan, seandainya kita sinkronkan akidah kita, pemahaman kita dengan pemahaman mereka para sahabat, maka kita akan diberikan jaminan keamanan. Keamanan dari apa? Keamanan dari fitnah-fitnah, keamanan dari al-hirafat, penyimpangan-penyimpangan. Walaupun yang terlihat dari sabda Rasulullah SAW ini adalah pergi jasad-jasadnya para sahabat dengan Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan mereka, tapi di sana juga ada makna yang tersirat. Kalau pemahaman para sahabat sudah kita kesampingkan, kalau akidahnya para sahabat radhiyallahu anhu sudah tidak lagi kita anggap sebagai sesuatu yang penting, sebagai sesuatu yang istimewa, maka akan mendatangi kita apa yang telah dijanjikan untuk kita. Nah, namun sebaliknya, apabila para sahabat mungkin secara jasad sudah tidak ada karena semuanya sudah wafat, tapi pemahamannya kita lestarikan, kita dakwahkan, akidahnya kita banggakan, pemahaman mereka kita kedepankan, maka biiznillah keamanan terhadap Islam kita, keamanan terhadap manhaj kita akan terjaga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini penting sekali. Kemudian diriwayatkan di dalam musannafnya Ibnu Abi Syaibah dari sahabat Wasilah ibn al-Asqa radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazaluna bi khairin madama fikum man ra'ani wa sahabani." Kalian akan senantiasa baik selama di tengah-tengah kalian ada orang yang pernah melihatku dan bersahabat denganku. Ini para sahabat radhiyallahu anhu. "Wallahi," dan demi Allah, "la tazaluna bi khairin Madama fikum man ro'a man ro'ani wa sahaba man sahabani. Dan demi Allah, kalian juga akan senantiasa baik selama di tengah-tengah kalian ada orang yang pernah melihat orang yang melihatku. Yani orang-orang yang melihat para sahabat, para tabi'in. Wa sahaba man sahabani. Dan ada orang-orang yang bersahabat dengan orang-orang yang bersahabat denganku. Para tabi'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga sama maknanya sebagaimana hadis yang kedua yang kita baca. Para sahabat selama masih ada itu luar biasa. Ahlul bid'ah wal ahwa untuk menghancurkan Islam dari dalam, mereka masih ketakutan. Mereka masih segan-segan. Akan tapi tatkala para sahabat sudah tidak ada lagi, sudah wafat, luar biasa fitnah-fitnah, kebid'ahan-kebid'ahan muncul bermunculan terus. Dan kita ini sekarang di masa yang juga tidak ada sahabat, tidak ada tabi'in. Namun biiznillah akan senantiasa kita itu baik keadaannya apabila kita melestarikan, kita mengajarkan, kita menyebarkan, kita berpegang teguh dengan pemahamannya mereka, orang-orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang pernah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara jasadnya tidak ada tapi pemahamannya ayo kita jaga, akidahnya mereka kita cintai, pemahaman mereka kita kedepankan dibandingkan hawa nafsu kita, dibandingkan ucapannya fulan dan alan. Selama ada bimbingan para sahabat, ada bimbingan tabi'in, ada bimbingannya atba'ut tabi'in, mari kita dahulukan itu. Kita kalahkan hawa nafsu kita. Kita kalahkan ucapan-ucapan manusia-manusia yang lain. Selama dalam sebuah permasalahan ada bimbingan sahabat. Selama dalam sebuah permasalahan ada bimbingan mereka, salaf kita. Sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in. Karena mereka adalah generasi terbaik. Mereka adalah jaminan keamanan untuk kita. Dan mereka adalah jaminan keselamatan untuk kita apabila kita berpegang teguh dengan apa yang menjadi pemahaman mereka, apa yang menjadi akidah, ibadah, dan amaliyah serta seluk-beluk keagamaan yang mereka pegangi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka diketahui dari ayat-ayat yang kita baca dan hadis-hadis yang tadi kita baca akan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum sebagai salaf kita, manusia terbaik, generasi terbaik. Maka tidak ada lain dan tidak ada bukan, tatkala kita mengetahui mereka lah generasi terbaik, maka kita harus berusaha untuk senantiasa perhatian dengan sunnah mereka, perhatian dengan bimbingan mereka, perhatian dengan pemahamannya mereka, perhatian dengan akidahnya mereka, perhatian dengan fikih ibadahnya mereka, perhatian dengan muamalahnya mereka. Kita jadikan mereka sebagai kiblat kita di dalam memahami Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Merekalah para salaf yang memiliki keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang paling suci sirahnya, yang paling dalam keilmuannya, yang paling ikhlas hatinya. Mereka adalah orang-orang yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwahnya, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui sirah Nabi alaihi salatu wasallam dengan persis. Merekalah para sahabat orang-orang yang mulia yang Allah pilih mereka untuk menemani Nabi alaihi salatu wasallam. Merekalah para sahabat orang-orang yang Allah rekomendasi, orang-orang yang Allah puji, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai mereka. Sebagaimana datang keterangan akan hal ini dalam ayat-ayat yang banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencontoh mereka. Karena mereka tidak berbuat bid'ah dalam agama ini sedikitpun. Mereka tidak menambah-nambahkan tambahan-tambahan yang tidak seharusnya ditambahkan dalam agama ini. dan mereka adalah sebaik-baik umat. Mereka adalah sefakih-fakihnya umat. Mereka adalah manusia terbaik, manusia yang paling paham dengan bahasa Al-Quran, manusia yang paling paham dengan tafsirnya Al-Quran. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala diturunkan kepada beliau wahyu, para sahabat menyaksikannya, tahu persis bagaimana ayat per ayat itu turun kepada Nabi Alaihi Salatu Wasallam, apa sebabnya, bagaimana maknanya, seperti apa pengamalannya, satu persatu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah murid-murid langsungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bimbingan mereka juga diriwayatkan kepada kita. Akidahnya mereka tersampaikan kepada kita. Fikih ibadahnya mereka sampai kepada kita. Tinggal kita mau atau tidak menjadikan mereka sebagai kiblat utama kita di dalam memahami Alkitab wa Sunnah. Sebagai para salaf kita yang terbaik, para pendahulu kita yang terbaik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan tentang mereka para sahabat yang harus kita jadikan sebagai contoh dan kiblat pemahaman kita terhadap Al-Qur'an was sunnah. Wa kullu man lahu lisana sidqin min mashhurin bi ilmin aw din mu'tarifun bi anna khayra hadhihi al-ummati humus sahabah. Siapa yang memiliki lisan yang jujur dari kalangan orang-orang yang terkenal dengan ilmu dan agamanya, maka dia pasti akan mengakui seyakin-yakinnya bahwasanya umat terbaik atau manusia terbaik pada umat ini adalah mereka para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga kita harus jadikan mereka sebagai kiblat pemahaman kita semua dalam Islam ini. Begitu pula apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwasanya para salaf sahabat tabi'un wa atba'u tabi'in la afqahul ummah. Manusia-manusia tercerdas, manusia-manusia terfaqih. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Alamul Muwaqqi'in, wa qad athna Allahu tabaraka wa ta'ala 'ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sungguh telah memuji mereka para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an wa Taurah wal Injil, dalam Al-Qur'an, Taurah dan Injil. Addau ilaina sunana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menyampaikan untuk kita sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahadul wahya yanzilu alaihi, dan mereka para sahabat menyaksikan bagaimana wahyu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alimu ma aradu wa 'arafu sunnatahu, maka mereka mengetahui apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, dan mereka mengenali, mengetahui setinggi-tingginya terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Maka perhatikan kata Imam Syafi'i setelahnya, wa hum fawqana fi kulli ilmin wa ijtihad. Maka para sahabat adalah orang-orang yang berada di atas kami dalam masalah keilmuan, dalam masalah ijtihad, dalam masalah waroknya, dan dalam masalah akal kecerdasannya. Mereka para sahabat yang tertinggi, mereka di atas kami, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa ara'uhum ahmad wa aula bina min ra'yina inda anfusina, dan pandangan-pandangan mereka, pemahaman mereka para sahabat itu lebih terpuji dan lebih layak untuk kita ikuti dibandingkan pandangan kami sendiri. Walam takhruj an aqawilihim wa in qala ahaduhum walam yukhalifhu ghairuhu akhadna biqawlihi. Dan kita tidak akan keluar dari pendapat-pendapatnya mereka para sahabat, dan apa yang dikatakan oleh mereka para sahabat kita akan ambil ucapan tersebut. Yang menjadi pendapat dan pemahamannya para sahabat, kita akan ambil pendapat dan pemahaman itu. Demikian kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sehingga tidak ada celah Al-Imam Asy-Syafi'i dijadikan sebagai tempat kita bertaklid. Kita yakini semua yang dijelaskan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah adalah sesuatu yang benar. Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga mengakui beliau adalah manusia sebagaimana kita manusia, namun keilmuan beliau begitu tinggi, keilmuan beliau begitu nyata. Namun ada yang keilmuannya lebih tinggi dibandingkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu mereka para sahabat radhiyallahu anhum, yang kata beliau para sahabat berada di atas kami dalam masalah keilmuan, dalam masalah ijtihad, dalam masalah wara', dan dalam masalah akal. Apa yang menjadi pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i tapi secara realnya menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya itu ada, maka kita harus tetap mendahulukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Ini yang dipesankan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kepada kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, "Inna ahlus sunnati wal hadis al-mustaghilin bi ilmi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ilmi bi dhanatihi min ashabihi." Bahwasanya ahlus sunnati wal hadis, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah dan hadis, yang menyibukkan diri dengan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ilmunya para teman-temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabatnya, mereka adalah a'lamun nas. Mereka adalah orang yang paling paham, orang yang paling mengetahui bihadzal mawruts, dengan warisan ini, yakni warisan yang diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam berupa bimbingannya. Fatakunu ahwaluhum fitiyanati ilman wa fahman wa amalan wa i'tiqadan laha thiqaluha. Maka keadaan mereka, para sahabat, dari segi keagamaan, keilmuan, pemahaman, amalan, keyakinan adalah persis pemahaman yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini pesan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Pegangi pemahamannya mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian juga salaf, yakni mereka para sahabat, tabi'in wa atba'u tabi'in, adalah orang-orang yang paling paham terhadap Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Dan para sahabat adalah orang Arab yang paling fasih lisannya. Oleh karenanya mereka tidak berbuat bid'ah sedikit pun dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka betul-betul paham apa yang dimaukan di dalam wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Saunul Mantiq di halaman yang ke-22, "Wa qad wajadtu salaf qabla Syafi'i asyaru ila ma asyara ilaih." Dan aku telah mendapati salaf sebelum Asy-Syafi'i, mereka mengisyaratkan kepada apa yang diisyaratkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya min anna sabab al-ibtida' huwa al-jahlu bilisanil Arab. Bahwasanya sebab orang-orang yang membuat kebid'ahan, orang-orang yang memunculkan kebid'ahan, adalah ketidakpahaman mereka terhadap bahasanya orang Arab. Dan para sahabat adalah orang yang paling paham dengan bahasa mereka. Mereka adalah sefasih-fasihnya orang Arab, sehingga mereka jauh dari yang namanya ibtida', mereka jauh dari yang namanya mengada-ada di dalam agama ini, membuat-buat bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka bila mana kita ketahui ini, sekali lagi penting bagi kita untuk menjadikan mereka para sahabat sebagai kiblat pemahaman kita. Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Ushulus Sunnah, di awal kitab tersebut, beliau menyatakan yang menjadi prinsip sunnah, prinsipnya salafiyin, ahlu sunnah wal jamaah, pengikutnya para salaf, yang pertama adalah, kata beliau, "Usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi, bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Termasuk dari prinsip sunnah di kalangan kami, yakni di kalangan ahlu sunnati wal hadith, para pengikutnya salaf, prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang menjadi jalannya mereka, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Siapa di antara kalian yang ingin mencontoh seseorang, maka contohlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban. Karena mereka para sahabat adalah umat atau manusia dari kalangan umat ini yang paling baik hatinya. Wa aqmaquha ilman, dan yang paling dalam keilmuannya. Wa aqalluha takallufan, dan yang paling sedikit rasa takallufnya, yakni memberat-beratkan dirinya. Wa ahsanu halan, mereka para sahabat adalah orang yang paling bagus keadaannya. Qauman ikhtarahumullahu subhanahu wa ta'ala li suhbatihi. Mereka adalah satu kaum yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menegakkan agama ini. Juga yang sama dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau mengatakan, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wulatul amri min ba'dihi sunanan al-ahdhu biha tasdiqun li kitabillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan sebuah sunnah. Begitu pula para pemimpin-pemimpin setelah beliau, yaitu al-khulafa'ur rasyidun dan para sahabat radhiyallahu anhum, juga telah menggariskan setelah beliau sunnah-sunnah yang ada. Di mana al-ahdhu biha tasdiqun li kitabillah. Kata Umar bin Abdul Aziz, mengambil, berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para sahabat setelah beliau, ini adalah bentuk pembenaran kita terhadap kitabullah. Bentuk pembenaran kita terhadap kitabullah. Laisa li ahadin taghyiraha wala tabdilaha. Tidak boleh untuk kita ini merubahnya, mengganti-gantinya. Faman iqtada bima sannau ihtada. Siapa yang mencontoh apa yang menjadi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum, maka dia akan mendapatkan hidayah. Wa man istabsara basura, siapa yang mencari ilmu, siapa yang mencari basirah dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para salaf, maka dia akan mendapatkan basirah itu. Wa man khalafaha wattaba ghaira sabilil mu'minin wallahu Allahu ma tawalla wa aslahu jahannam wa sa'at masira. Dan siapa yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi pemahamannya para salaf, sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in, dan dia mengikuti selainnya jalannya kaum mukminin, maka Allah akan palingkan dia kemanapun dia akan berpaling, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Wa alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula apa yang dipesankan oleh al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, isbir nafsaka 'ala sunnah. Bersabarlah engkau di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, dan berhentilah dimanapun para sahabat berhenti. Waqul bima qalu, berpendapatlah dengan pendapatnya para sahabat radhiyallahu anhum. Waqufa amma kaffu, dan tahanlah dirimu dari apa yang para sahabat menahan diri dari perkara tersebut. Wasluk sabila salafika salih, kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, tempuhlah jalannya salafmu yang salih, ini para sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in, fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum, karena akan membenarkan kalian apa yang telah membenarkan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini barakallahu fikum terkait dengan masalah keharusan kita di dalam memahami Alkitab wa As-Sunnah dengan pemahaman mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita jadikan mereka sebagai kiblat kita di dalam mempelajari akidah, kiblat kita di dalam mempelajari ibadah, fikih, muamalah dan seterusnya, akhlak. Kita jadikan mereka sebagai suri tauladan kita. Kita jadikan mereka sebagai barakallahu fikum kiblat kita. Nah, sekali lagi, karena mereka adalah orang yang paling paham terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bimbingan-bimbingan mereka teriwayatkan kepada kita, tersampaikan kepada kita dalam kitab-kitabnya para ulama, tinggal kita mau atau tidak untuk mempelajari itu. Setelah mempelajarinya, tinggal mau atau tidak untuk menjadikan sunnah mereka, bimbingan mereka, pemahaman mereka sebagai pemahaman utama kita di dalam memahami Al-Quran wa As-Sunnah. Demikian yang bisa saya sampaikan sedikit, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab wa faqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.